Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di tempat ini, juga para pendengar Radio Roja Bandung, baik yang mendengar langsung dari radio untuk Bandung dan sekitarnya ataupun yang melalui streaming Radio Roja Bandung. Alhamdulillah malam hari ini jam 8 lewat 25 menit waktu Qatar atau jam 12 lewat 25 menit tengah malam waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membahas satu tema tentang ilmu dengan judul tadi terpampang, kewajiban mencari ilmu dan mengajarkannya, begitu ya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala kitab Miftahud Daris Sa'adah, kata beliau dalam kitab tersebut ketika menjelaskan tentang ilmu, beliau menyatakan bahwa ma min madhin fil Qur'ani illa wa huwa min thamratil ilm wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahal. Tidak ada satu ayat pun yang bernada pujian di dalam Al-Quran kecuali itu karena buah dari ilmu, dan tidak ada satu pun celaan yang terdapat dalam Al-Quran kecuali itu adalah buah dari kebodohan. Sebagai contoh, ayat dalam Al-Quran yang bernada pujian, umpamanya qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khashi'un, atau umpama innal ladhina amanu wa amilus sholihati lahum jannat, dan ila akhiril ayat. Itu ayat-ayat yang bernada pujian, menjelaskan tentang orang beriman, beramal soleh, beserta ciri-cirinya yang agung, yang baik, dan balasan yang juga baik dari Allah Azza wa Jalla. Semua ayat yang bernada pujian kepada orang beriman, beramal soleh itu merupakan buah dari ilmu, karena seseorang tidak mungkin bisa beriman dan beramal soleh tanpa ilmu. Karena apa? Karena iman lahir dari adanya ilmu. Oleh karena itulah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seluruh ayat yang berbunyi iman seperti innalladzina amanu atau qad aflahal mu'minun atau yang senada dengan itu, seluruh lafaz iman di dalam Al-Qur'an di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maknanya iman yang didasarkan pada ilmu. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maksud beriman di sana adalah iman yang didasarkan pada ilmu. Yang menjadi dalil bahwa seluruh lafaz iman di dalamnya sudah terkandung makna ilmu, dalilnya adalah satu surah pendek yang pasti semua kita yang hadir di sini sudah hafal. Kalau ada yang tidak hafal, kebangetan. Yaitu surah Al-Asr. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Surat yang pendek ini berisi 4 kewajiban bagi setiap muslim. Siapa yang tidak melaksanakan 4 kewajiban ini, dijamin dia akan terjerumus ke dalam kerugian. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kepastian ruginya manusia itu oleh Allah ditekankan 3 kali. Pertama diawali oleh sumpah, wal asri, dan makna sumpah li ta'kid, untuk menguatkan, menekankan, memastikan. Penekanan kedua, Allah menggunakan lafaz inna. Inna dalam bahasa Arab disebut huruf taukid. Artinya taukid itu memastikan, menekankan, menguatkan. Makanya diartikan sesungguhnya. Sungguh-sungguh, benar-benar, enggak main-main. Ketiga, penekanan pasti ruginya manusia oleh Allah ditekankan dengan menggunakan huruf lam taukid. La fi khusrin, la pendek. Jangan dibaca panjang. Kalau la fi khusrin, la yang panjang disebut la nafi, artinya tidak. Jadi terbalik, harusnya pasti, ini jadi tidak. Adanya huruf la yang pendek di sini memberi kepastian, sebab la di sana juga disebut lam taukid 3 kali. Adanya sumpah, adanya inna, adanya la, pasti manusia itu rugi. Tapi ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan tidak akan rugi adalah orang yang melakukan 4 kewajiban. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Adapun wajibnya ilmu didalili oleh illalladzina amanu. Lafadznya iman. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang tidak akan rugi pertama orang-orang yang beriman. Kenapa lafadznya iman tapi menjadi dalil bagi wajibnya ilmu? Karena di dalam setiap lafadz iman dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Karena iman yang Allah kehendaki adalah iman yang lahir dari ilmu. Bukan iman karena taklid, bukan iman karena ikut-ikutan. Mana yang menjadi dalil dari Al-Quran bahwa iman itu harus lahir dari ilmu? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad ayat yang ke-19. Kata Allah, fa'lam annahu La ilaha illallah wastagfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah, fa'lam, ketahuilah oleh kamu, ilmuilah oleh kamu. Apa yang harus diketahui? La ilaha illallah. Kalimat tauhid, intisari dari keimanan. Pelajari, fahami la ilaha illallah. Dari hasil mempelajari, memahami, mengetahui makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, lahir iman yang hakiki. Bukan iman imitasi, bukan iman yang hanya ikut-ikutan, bukan iman yang disebabkan karena taklid, bukan iman yang didasarkan pada sikap kepura-puraan, tapi iman yang didasarkan pada ilmu. La ilaha illallah wajib dipelajari berdasarkan perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir li dzambik, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya memberi sebuah judul dalam Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi ada beberapa bab di bawahnya dalam Sahih Bukhari. Salah satu bab yang dibahas dalam Kitabul Ilmi adalah bab yang diberi judul Al-ilmu qablal qawli wal-amal. Ilmu itu wajib didahulukan sebelum berucap dan beramal. Dalilnya ini, pertama Allah menyuruh untuk berilmu, kedua menyuruh untuk beramal dengan mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastagfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah. Ini nyuruh berilmu. Ini suruhan pertama. Suruhan kedua, wastagfir li dzambik, minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ini suruhan beramal. Suruhan berilmu didahulukan sebelum suruhan beramal. Oleh karena itu ayat tadi mengisyaratkan ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal, karena seluruh ucapan dan amalan pada hakikatnya merupakan aplikasi dari ilmu, pengamalan dari ilmu. Barulah amal itu bisa dipertanggungjawabkan lahir batin dunia akhirat. Dan setiap amalan yang tidak didasarkan pada ilmu, maka amalan tersebut adalah amalan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki dasar, karena ilmunya enggak ada kalau tidak didasarkan pada ilmu. Maka berdasarkan ayat ke-19 dari surah Muhammad tadi, Ibnu Abbas menyatakan seluruh lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Makanya ketika para ulama mengutip ayat tentang wajibnya ilmu, ayatnya ini nih, illalladzina amanu. Yang tidak akan rugi itu pertama orang yang beriman, iman yang dilandaskan pada ilmu. Berdasarkan perintah Allah tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, kewajibannya wajib mencari ilmu. Dalil yang mendalilinya, ayat yang mendalilinya berlafaz iman, karena memang di dalam iman terkandung kewajiban ilmu, terkandung makna ilmu. Wa amilu sholihat, yang juga tidak akan rugi yang beramal soleh. Ini dalil tentang wajibnya beramal. Watawasau bilhaq, ini dalil wajibnya berdakwah, saling memberi wasiat dalam kebenaran. Watawasau bisabar, ini menjadi dalil tentang wajibnya sabar Dari sinilah kita mengetahui bahwa ternyata seluruh ayat yang bernada pujian di dalam Al-Quran untuk manusia, maka pujian itu merupakan buah dari ilmu. Allah memuji orang bertakwa, orang yang beramal soleh, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berinfak, orang yang selalu taqarrub tahajud tengah malam kepada Allah, orang yang banyak berzikir, orang yang banyak berdoa, dipuji oleh Allah. Dan seluruh amal-amal yang Allah puji itu lahir karena ilmu. Kenapa orang berzikir? Zikir salah satu amalan yang Allah puji dalam Al-Quran. Kenapa orang berzikir? Karena berilmu. Kalau enggak berilmu, enggak akan berzikir. Berilmu tentang lafaz zikirnya, berilmu tentang faedah. Al-Imam Al-Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib menjelaskan ada 60 faedah zikir. Luar biasa kalau itu dibahas. 60 faedah zikir. Tapi enggak akan kita bahas sekarang. Cuma mengiming-imingi aja. Tahun depan. Nah, lahir dari ilmu. Ketakwaan lahir dari ilmu. Sebagaimana perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, Abu Darda menyatakan, la takunu taqiyan hatta takuna aliman wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Itu kata Abu Darda. Abu Darda menyatakan, kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Takwa ini lahir dari ilmu loh. Orang bodoh gak bisa jadi orang bertakwa, enggak. Kenapa kamu tidak bisa menjadi orang bertakwa sebelum berilmu? Sebab kembali kepada definisi takwa. Takwa itu intinya imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Melaksanakan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan. Itu takwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan apa aja yang Allah perintahkan dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah haramkan. Bisa enggak perintah Allah dilaksanakan tanpa ilmu? Enggak bisa. Untuk bisa melaksanakan perintah Allah butuh ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang apa saja sih perintah Allah teh? Kan gitu. Bagaimana cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut? Butuh ilmu. Bagaimana agar seluruh perintah Allah bisa dilaksanakan dengan kualitas terbaik? Butuh ilmu. Contoh umum perintah sholat. Untuk bisa sholat yang benar butuh ilmu. Ilmu tentang sholat, aspek fikihnya. Butuh ilmu juga tentang makna dari bacaan yang dibaca dalam sholat agar bisa dihayati untuk memperoleh kehusuan. Di saat tidak memiliki ilmu tentang hal itu, sholat mah sholat, tapi ikut-ikutan. Orang ruku-ruku, orang sujud-sujud. Rukunya dengan ruku yang dicontohkan oleh Nabi berbeda. Emangnya ruku asal nungging? Enggak. Bagaimana letak tangan? Disimpan di mana ini tangan? Apa di lutut, apa di paha, apa di betis? Jari-jarinya ketika ruku, apakah harus dibuka atau harus ditutup? Bagaimana posisi tulang punggung ketika ruku? Bagaimana si kepala, apakah nunduk nengadah atau tengah-tengah? Semuanya itu dirinci dalam banyak hadis. Sebab ada seorang sahabat yang spesialis pemerhati sholat Nabi SAW, namanya Wail bin Hujrin radhiyallahu an. Tangannya bagaimana ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, itu diperhatikan. Kakinya bagaimana, matanya kemana, tulang punggungnya bagaimana, sikutnya bagaimana, kepalanya bagaimana, itu semuanya dijelaskan secara detail dan rinci oleh Wail bin Hujr radhiyallahu an. Tidak asal-asalan. Jangankan gerakan kasar dari fisiknya, tuh sendi-sendinya pun dijelaskan secara rinci. Ketika bangkit dari ruku, Wail bin Hujr menyatakan thumma qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi hatta yakuna mankibaihi wa tadala hatta yarji'a kullu adbin fi mawdihi mu'tadilan. Kemudian Nabi SAW bangkit dari ruku sambil mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan kedua bahunya. Kemudian beliau beriktidal, artinya meluruskan, sampai seluruh persendian kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Itu pun dijelaskan persendiannya bagaimana. Ketika Nabi SAW ruku, karena Rasul SAW idza raka'a lau subba ala dhahril ma, adalah Rasul SAW apabila beliau sedang ruku, seandainya ketika ruku itu dituangkan segelas air di atas punggungnya, pasti air itu akan tergenang, menunjukkan ratanya tulang punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau wanti-wanti i'tadilu fir ruku'i was sujud. I'tidal, maksudnya i'tidal meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Lalu beliau menyatakan la tujzi'us salatu liman lam yuqim rajulun sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak sempurna salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung di saat ruku dan sujud. Tulang punggung aja diperhatikan itu, padahal enggak kelihatan. Apalagi yang lain-lainnya, kan? Jadi dengan ilmu kita akan memperhatikan sholat dari aspek terkecil sekalipun. Kita kan jarang memperhatikan bagaimana jari, apakah tertutup, apakah renggang ketika kita sujud. Ketika kita duduk di antara dua sujud, itu diperhatikan di dalam hadis oleh Nabi SAW. Nah, oleh karena itu sholatnya orang berilmu dengan yang tidak berilmu jelas berbeda. Rukunnya sama, sujudnya sama, tapi cara ruku, cara sujudnya beda. Belum nanti aspek kehusuannya, apa yang dibaca, bagaimana penghayatan terhadap bacaan yang dibaca. Jauh berbeda antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sholatnya bareng di satu masjid yang sama, dengan imam yang sama, tempatnya berdampingan gitu ya, gerakannya sama, tapi kualitas sholatnya antara bumi dan langit jauhnya. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak sama tentu saja. Oleh karena itulah Abu Darda menyatakan la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kalian tidak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kalian berilmu. Jadi pujian Allah kepada orang beriman, orang bertakwa, orang melakukan ihsan, orang yang berjihad, orang yang melakukan amal kebaikan yang dipuji oleh Allah. Seluruh amal-amal yang Allah puji itu lahir sebagai buah dari ilmu. Sebaliknya, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahal. Tidak ada satu celaan pun yang terdapat dalam Al-Quran kecuali hal itu merupakan buah dari kebodohan. Kalau ada ayat dalam Al-Quran yang berdana mencela, mencela umpamanya orang kafir, orang musyrik, orang ahli maksiat, bahkan mencela juga orang yang ibadah sholat tapi lalai dan riya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Itu bernada celan. Seluruh ayat yang nadanya mencela itu pasti sebagai buah dari kebodohan. Kenapa dia musyrik? Karena bodoh. Tidak tahu. Kenapa dia kafir? Karena bodoh. Kenapa orang sholatnya lalai dan ria? Karena bodoh. Karena ketiadaan ilmu, tidak tahu ilmu bagaimana sholat yang diterima, sholat yang khusus, sholat yang berkualitas, nggak tahu. Akhirnya terjerumus ke dalam sahun, terjerumus ke dalam riya. Sehingga apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khasyi'un, nggak dia dapat karena tidak khusus. Apa yang Allah janjikan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, juga tidak terlihat dalam diri orang itu. Salat-salat keji dan munkar juga terus jalan. Istilahnya kalau di Indonesia disebutnya STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Sebelum sholat dia ngerumpi bergibah, seusai sholat tetap aja jadi jago gibah. Sebelum sholat dia suka bohong, setelah sholat tetap bohongnya gak berkurang. Sholatnya tidak ada athar, tidak ada pengaruh bagi dirinya. Kenapa? Karena sholatnya tidak berkualitas, sholatnya tidak didasarkan pada ilmu, sehingga tercela. Allah mengancam fawailu lil musallin. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa ilmu menjadi penyebab lahirnya pujian dan sanjungan dari Allah, sedangkan kebodohan menjadi penyebab utama diperolehnya celaan, bahkan murka dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini saja kita sudah bisa membayangkan betapa pentingnya ilmu bagi kita, dan betapa wajibnya setiap kita berilmu dengan cara mencari ilmu. Wajib. Sebab kenapa wajib? Kalau enggak dicari ini ilmu, terjerumuslah kita ke dalam kebinasaan, tercela di mata Allah azza wa jalla. Mungkin karena kebodohan kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam kebid'ahan, ke dalam penyimpangan, ke dalam riya, ke dalam sahun di dalam sholat, bahkan mungkin saja terjerumus ke dalam kufur dan syirik tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Karena kebodohan kita tentang tauhid dan syirik, tentang iman dan kufur. Nggak tahu mana batasnya, kita langgar tanpa kita sadari. Ini akibat kebodohan, akibat ketidaktahuan. Dari sini saja kita sudah bisa membayangkan, oh mencari ilmu itu wajib. Sebab kalau tidak dilakukan, bahaya kita. Makanya pantas kalau Nabi selesai menyatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun wanita, semuanya terkena dengan kewajiban ini. Inilah alasan pertama kenapa mencari ilmu itu wajib, karena ilmu menjadi penyebab turunnya pujian Allah, dan kebodohan menjadi penyebab didapatnya celaan, laknat, murka dan azab dari Allah azza wa jalla. Alasan kedua kenapa mencari ilmu itu wajib, karena manusia oleh Allah azza wa jalla diklasifikasi menjadi hanya tiga golongan. dalam salah satu surat pendek teragung yang pasti kita semua yang hadir di sini sudah hafal. Siapa yang tidak hafal lebih kebangetan dibanding tidak hafal surah Wal Asri. Keterlaluan kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang enggak hafal surat ini. Surat apa? Al-Fatihah. Ayat mana yang menjelaskan bahwa manusia terbagi kepada tiga golongan? Ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Golongan pertama, golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya Allah, tunjukkan kami ke dalam siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim teh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini golongan pertama, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau benci. Ini golongan kedua, golongan orang yang dibenci. Waladdallin, bukan juga golongan orang-orang yang sesat. Ini golongan yang ketiga, golongan yang sesat. Sudah hanya tiga golongan, tidak ada yang keempatnya. Golongan pertama, golongan orang-orang yang diberi nikmat. Golongan kedua yang dibenci, golongan yang ketiga yang sesat. Kita pasti semua ingin masuk golongan pertama, yaitu golongan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah SWT. Tidak mau masuk golongan kedua atau ketiga. Siapa yang mau dibenci oleh Allah? Siapa yang mau menjadi orang sesat? Nggak mau. Jadi tidak ada pilihan di antara tiga ini, kecuali pilihan yang pertama. Apakah kita memenuhi syarat untuk masuk golongan pertama? Coba lihat. Ternyata siapa tiga golongan ini? Ternyata tiga golongan ini, tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Penjelasan para ulama ahli tafsir tentang ketiga golongan ini banyak, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Kita tidak akan membahas keseluruhan pendapat yang berbeda-beda tersebut. Beda itu hanya perbedaan di dalam redaksional kalimatnya saja, tapi esensi maknanya sama. Salah satu di antara penjelasan tentang ketiga golongan ini adalah apa yang dijelaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika ditanya, siapa orang yang telah diberi nikmat? Siapa yang dibenci dan siapa yang sesat? Umar menjawab. Kata beliau, "Fa ammal ladzina an'ama Allahu 'alaihim فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَعْمَلُونَ بِهِ. Nah, ini yang pertama. Coba kita memenuhi syarat gak golongan pertama ini? Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah mereka yang يَعْلَمُونَ الْحَقَّ, orang yang mengetahui al-haq, kebenaran. Apa kebenaran? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtad. Al-haq itu, kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan kamu ragu. Apa yang datang dari Allah? Al-Qur'an yang diperjelas dengan sunnah. Al-haq di sini Qur'an dan sunnah. Al-haq di sini Islam. Alladzina ya'lamun al-haqqa, maksudnya orang-orang yang berilmu tentang Islam, berilmu tentang Quran Sunnah, wa ya'maluna bihi, lalu mereka mengamalkannya. Ternyata orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Berilmu tentang kebenaran, berilmu tentang Quran dan Sunnah, lalu Quran Sunnah itu mereka aplikasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Inilah golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ternyata berkaitan dengan ilmu dan amal. Seluruh penafsiran yang lainnya maknanya sama. Sebagian ulama ada yang menyatakan siratal mustaqim itu Islam. Ada lagi yang menyatakan siratal mustaqim itu Rasul sallallahu alaihi wasallam atau jalan hidup yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ini Muhammad benar-benar salah satu di antara para rasul ala sirati mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Oh, kalau begitu kata sebagian ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir tadi, siratul mustaqim artinya jalan hidup yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang menyatakan siratal mustaqim itu adalah ilmu dan amal sebagaimana yang dijelaskan. Semuanya tidak ada perbedaan. Baik siratal mustaqim itu Islam atau Al-Quran dan Sunnah atau jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah SAW atau ilmu dan amal, maknanya satu, itu-itu juga. Islam itu sama dengan jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sama dengan ilmu dan amal. Tidak ada perbedaan secara makna, perbedaan hanya dalam redaksionalnya saja. Inilah golongan pertama. Kita bisa ngaca diri, kita sudah masuk gak golongan itu? Lihat, apa kita sudah berilmu tentang Quran Sunnah dan sudah mengamalkannya? Kalau ya, alhamdulillah, pertahankan. Kalau belum, usahakan. Wa ammal ladzina ghadiballahu alaihim faulaika alladzina ya'lamuna alhaqqa wa lam ya'malu bih. Adapun orang-orang yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, ini golongan kedua, adalah mereka yang ya'lamunal haqqa, mengetahui kebenaran, berilmu tentang Quran Sunnah, walam ya'malu bih, tapi mereka tidak mengamalkannya. Berilmu tapi tidak beramal. Dibenci itu, dimurkai oleh Allah SWT. Orang yang seperti ini oleh para ulama disebut dengan sebutan syibhul yahud, serupa dengan Yahudi. Kenapa dianggap serupa dengan Yahudi? Sebab ada keserupaan, yaitu berilmu tak beramal. Yahudi berilmu, tahu benar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhir zaman yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Ciri-cirinya sudah gamblang terdapat di dalam kitab Taurat yang mereka pegang. Di sana dijelaskan bahwa nanti akan muncul Nabi akhir zaman di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Ciri-cirinya begini-begini, gamblang. Oleh karena itu, mereka bangsa Yahudi sejak awal banyak yang pindah ke Madinah. Baik Yahudi suku Bani Quraidah, suku-suku lain lah, tinggal di Madinah. Dalam rangka apa? Tadinya dari Syam. Dalam rangka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka yakini pasti keluar dari golongan Bani Israel, golongan Yahudi, karena sudah langganan seluruh Nabi turun dari kalangan Bani Israel. Israel itu nama Nabi siapa? Ya'qub alaihi salatu wassalam. Israel itu nama bagi Nabi Ya'qub. anak turunan Nabi Ya'qub disebut Bani Israel. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, dan Yahya. Seluruhnya Bani Israel. Di atas Ya'qub ada Ishak. Di atas Ishak, Ibrahim. Oleh karena itu, anak cucu turunan Nabi Ibrahim banyak yang menjadi nabi. Seluruh nabi adalah turunan Nabi Ibrahim sampai nabi yang terakhir. Nah, makanya karena sejak dahulu para nabi selalu keluar dari Bani Israel, maka orang Yahudi pede banget bahwa nabi akhir zaman akan lahir dari turunan mereka, dari bangsa mereka. Ciri-cirinya jelas. Selama menunggu kedatangan munculnya nabi akhir zaman, mereka terlibat persaingan sengit dengan bangsa Quraisy di Mekah. Setiap kali orang Mekah, orang Quraisy mengalami peperangan dengan suku bangsa lain dan menang, maka mereka menunjukkan kemenangannya secara sengaja di hadapan orang-orang Yahudi manas-manasin. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai nabi kami datang, kami akan menguasai seluruh dunia. Jadi ada persaingan lah. Tiba-tiba muncul berita nabi yang ditunggu-tunggu sudah lahir. Sudah muncul, betul, dari Mekah dan pindah ke Madinah. Seluruh ciri-ciri dari nabi yang dijelaskan dalam kitab Taurat betul ada dalam diri orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mengecewakan orang Yahudi adalah ternyata nabi akhir zaman bukan dari bangsa mereka, tapi dari rival mereka yang selama ini selalu bersaing, saling panas-panasan. Bayangkan, selama ini itu yang menjadi andalan untuk mengangkat kemuliaan mereka di luar atau di atas seluruh suku bangsa lain, termasuk atau terutama bangsa Quraisy yang menjadi rival mereka. Ternyata nabi yang selama ini ditunggu-tunggu keluar atau lahir dari rival mereka. Kecewa. Karena kedengkian. Oleh karena itu, sekalipun mereka tahu benar ini nabi, seluruh ciri-cirinya ada, mereka mengenal ciri nabi ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi diingkari. Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal nabi ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi diingkari karena bukan bangsa mereka, tapi bangsa Quraisy yang menjadi rival utama mereka. Gengsi dong. Oleh karena itulah ingkar. Mereka berilmu bahwa ini nabi benar, tapi tidak diamalkan, tidak diikuti, tidak diimani. Terlaknatlah mereka. Padahal kalau dirunut, Nabi Muhammad SAW turunannya ke atas. Kalau turunan mah ke bawah ya. Kalau ke atas apa? Tanjakan. Kalau dirunut, orang-orang tua leluhur-leluhurnya ke atas, nyambung ke Nabi Ismail. Ada ternyata sambungannya di atas tuh sebenarnya. Siapa Nabi Ismail? Saudara Nabi Ishak. Dua-duanya lahir dari ayah yang sama, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inilah yang menyebabkan Yahudi ingkar, berilmu tapi tidak beramal. Oleh karena itulah mereka dibenci. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud al-maghdub, maghdubi alaihim, adalah Yahud. Kenapa? Karena berilmu tak beramal. Oleh karena itulah setiap orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan disebut dengan sebutan syibhul yahud, serupa dengan orang-orang Yahudi. Inilah golongan kedua, berilmu tak beramal. Ternyata berilmu berat karena harus diamalkan. Kalau memang berilmu melahirkan kewajiban amal yang berat, lebih baik agar tidak dibenci oleh Allah, lebih baik tidak berilmu. Ada orang yang ngomong begitu ya, karena takut tidak bisa mengamalkan. Kita jawab, ya kalau tidak berilmu dijamin tidak akan masuk golongan pertama, golongan kedua enggak. Tapi juga akan mungkin masuk golongan pertama. Masuknya golongan ketiga, sesat. Umar menyatakan, wa ammal ladzina adallahumullah faulaika alladzina la ya'lamunal haqqo wa ya'maluna bijahalatihim. Adapun orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran, tidak berilmu tentang Quran Sunnah, tapi memiliki semangat untuk beramal. Lalu mereka beramal atas dasar kebodohan mereka, beramal tanpa ilmu. Ini disebut Sibhun Nasoro, serupa dengan Nasoro. Jadi berilmu tanpa amal dibenci, beramal tanpa ilmu sesat. Dua-duanya buruk, dua-duanya calon penghuni neraka. Pilihan kita hanya satu, yang pertama, tapi penuhi syaratnya, berilmu lalu amalkan. Dari sini kita bisa mengetahui kenapa kita harus berilmu, kenapa kita harus menuntut ilmu kemudian mengamalkannya. Salah satu bentuk mengamalkannya adalah mengajarkannya. Karena kalau kita tidak belajar, kita akan sesat, kita akan bodoh dan beramal dengan kebodohan. Amalan yang dilakukan karena kebodohan, gak mungkin amalan itu bisa benar. Sholat tapi gak tahu ilmu sholat, pasti salah. Jangankan sholat, para mahasiswa-mahasiswi gitu kan, sekolah di kota lain tuh, kos, karena sendirian kan biasanya beli makan ke warteg gitu ya, murah meriah. Kadang-kadang ke rumah makan Padang, sekali makan 3.000 cukup, nasi aja sama kuahnya. Ketika liburan pulang ke rumah, oleh ibunya suruh masak, nih masak nasi. Dia gak tahu ilmunya, sebab gak ada pelajarannya di kampus. Coba suruh masak nasi tanpa ilmu, dia gak tahu perbandingan antara beras dengan airnya, bisa salah. Akhirnya 2 kilo beras, ya, airnya pas segitu juga, airnya keras, tidak bisa dimakan. Atau 1 cangkir beras, airnya 1 panci, jadi bubur. Gak jadi tuh nasinya, tuh gagal tuh. Oleh ibunya, nih sayur, nih bahan-bahannya, di bumbunya. Karena gak tahu komposisinya, ternyata setelah jadi kolak. Kemanisan. Dalam urusan dunia, apapun pekerjaan yang dilakukan tanpa ilmu, hancur. Mobil kita rusak, daripada ke bengkel gitu ya, mahal, kita utak-atik aja sini, kita bongkar. Gampang ngebongkarnya, masangnya gak bisa. Bukannya hidup, tapi hancur. Apalagi urusan agama, urusan ibadah dilakukan tanpa ilmu, hancur. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Keliru, salah, terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan dalam ibadah. Maka sesatlah orang tersebut. Jadi tiga golongan ini tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Senada dengan penjelasan barusan, apa yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam adalah syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah ditambah dengan 10 hadis lagi. Arba'in kan ada 42 kira-kira. Tapi disebut Arba'in, Arba'in 40. Tapi ada kira-kira 42. Disyarah oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Ketika mensyarah hadis dari Irbad bin Sariyah yang menyatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Kita enggak akan bahas hadis ini semua, enggak. Habis waktunya nanti. Kita garis bawahi siapa yang dimaksud dengan khalifah yang rasyidin. Rasyidin itu apa maknanya? Berkata Imam Ibnu Rajab, an-nasu thalathah. Manusia itu ada tiga golongan. Pertama, rasyidun. Rasyid. Kedua, ghawin. Berasal dari kata ghawa. Ghawin itu melebihi batas, melanggar batas. Dari ghawin nanti terbentuk kata-kata taghut. Yang ketiga, dolun, sesat. Rasyid, ghawin, dan dolun. Tiga golongan saja. Siapa dan bagaimana ciri-ciri ketiga golongan itu? Beliau menjelaskan, fa'ammar rasyidu fahuwa man arafal haqqa wa yattabi'uh. Rasyid adalah orang yang mengenal kebenaran, berilmu tentang kebenaran, lalu diikuti kebenaran itu, diaplikasikan, diamalkan. Sama dengan golongan pertama dalam Al-Fatihah tadi. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Itulah rasyid. Khalifah yang rasyidin adalah khalifah yang berilmu tentang Quran Sunnah dan diaplikasikan dalam kekhalifahannya. Jauh sebelum menjadi khalifah, dirinya sudah memenuhi dua syarat. Ya berilmu, ya beramal. Ilmunya sejalan dengan amalnya. Ketika diangkat menjadi khalifah, ya tinggal berlanjut. Mereka lah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang sudah dijelas, disepakati oleh para ulama bahwa mereka lah khulafaur rasyidin. Adapun ghawin adalah man arafal haqqa walam yattabi'hu. Orang yang mengenal kebenaran tapi kebenaran itu tidak diikuti. Ghawin dalam Al-Fatihah disebut maghdub, dibenci. Dan yang ketiga, dol, sama istilahnya dengan Al-Fatihah, dol, sesat, yaitu malam ya'rifil haq wa ya'malu bijahli, orang yang tidak mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebodohannya. Rasyid berilmu dan beramal, ghawin berilmu tak beramal, dolun beramal tak berilmu. Makanya dalam surah An-Najm Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, ma dolla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ma dolla sahibukum, sahabat kalian ini yaitu Nabi Muhammad, ma dolla bukan dol, wa ma ghawa bukan ghawin. Bukan orang yang beramal tanpa ilmu, bukan orang yang berilmu tanpa amal. Nabi Muhammad itu berilmu dan beramal. Ilmu dan amalnya sumbernya dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Semua yang diamalkan, semua yang diucapkan wahyu. Bukan bersumber dari hawa nafsu. Semuanya wahyu. Makanya bukan dol, bukan ghawin. Dari sinilah kita mengetahui pentingnya ilmu bagi kita dan wajibnya kita mencari ilmu agar kita menjadi seorang rasyid, agar kita menjadi orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla yang memenuhi dua syarat, ilmu dan amal. Kalau sekedar ilmu, kita gawin, kita maghdub. Kalau sekedar amal tapi bodoh, kita sesat. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus menjadi seorang rasyid, harus menjadi seorang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, harus menjadi orang yang berilmu dan beramal. Oleh karena itu wajib bagi kita mencari ilmu untuk kemudian mengamalkannya. Ini alasan yang kedua. Alasan ketiga, kenapa kita harus mencari ilmu? Ini baru mukadimah ya, belum masuk ke materi. Kita baru menjelaskan alasan-alasan kenapa kita wajib mencari ilmu. Mukadimah. Judulnya belum terbahas. Alasan ketiga. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu haus, silakan minum dulu. Bareng-bareng. Ibu-ibu kayaknya tenggorokannya kering. Silakan minum ibu-ibu. Kenapa kering? Sebab dari tadi ngobrol terus. Saya aja yang ngomong terus kering. Maka saya yakin ibu-ibu kering. Kalau bapak-bapak enggak, karena enggak ngobrol tenang gitu. Di mana-mana begitu. Ini didengar oleh seluruh dunia ibu nih. Ada yang dengar di Abu Dhabi ya, di Amsterdam, di Berlin, di Nagoya, Jepang, apalagi di Bandung, di Jakarta. Nanti terdengar, oh ibu-ibu di Qatar tuh kalau ngaji tuh suka ngobrol. Nah kan malu. Ini kotanya kota Al-Khor ya. Nah Al-Khor tidak seluruh Qatar nih. Alasan ketiga, kenapa kita wajib mencari ilmu? Agar kita tetap berada di atas kebaikan dan terhindar dari keburukan. Baik keburukan itu berupa kebid'ahan, kufur, syirik, atau kesesatan lainnya yang dicela oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Sebab Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ihtisam, ketika menjelaskan min asbabil khilaf wa tafarruq, di antara sebab-sebab ikhtilaf dan tafarruq. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Tafarruq itu perpecahan. Kata beliau, ikhtilaf dan tafarruq itu karena lahir karena apa? Karena ada kesalahan atau penyimpangan dalam memahami agama. Tapi mengatasnamakan agama, karena berbicara tentang agama. Dan kesalahan itu karena kebodohan. Ketika kesalahan ini didakwahkan, diamalkan, bertemu dengan orang yang berilmu, yang amalnya benar, pemahamannya benar, ternyata berbeda. Perbedaan itu disebut ikhtilaf. Ketika orang berilmu tersebut yang pemahamannya benar karena dasarkan pada ilmu, menasihati orang yang keliru, yang salah tadi, maka orang yang dinasihati bukan menerima tapi benci. Karena apa? Karena dia merasa pemahamannya benar. timbullah tafarruq. Nah, inilah yang menjadi penyebab hal itu adalah kebodohan. Adanya penyimpangan disebutkan karena kebodohan. Kata beliau, penyebab pertama adalah al-jahal, kebodohan. Lalu beliau menyatakan annahu yu'taqadu annahu min ahlil ilmi wal ijtihad walam yablugh tilka darajah wa ra'a ra'yahu ra'yan wa khilafahu khilafan. Ada orang yang merasa dirinya berilmu atau diyakini oleh orang lain bahwa orang itu berilmu, padahal kualitas ilmunya belum sampai pada taraf orang yang berilmu. Dia banyak tahu banyak aspek, tapi setiap aspek itu hanya sedikit-sedikit, tapi banyak aspek yang dia ketahuinya, jadi merasa seolah-olah banyak, sehingga dia menganggap dirinya berilmu atau dianggap oleh orang lain sebagai orang yang berilmu. Wa ra'a ra'yahu ra'yan wa khilafahu khilafan, dia menganggap pendapatnya termasuk salah satu pendapat para ulama, dan perbedaan dia dengan pendapat para ulama dianggap sebagai perbedaan antar ulama. Orang seperti ini, kata Imam Asy-Syatibi, harus diperingatkan dengan adanya sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini oleh Imam Bukhari dicantumkan dalam bab al-fitan. Fitan itu jamak dari fitnah. Bunyi hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa 'alim wattakhadhan nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan cara mencabut ilmu dari kepala manusia, dari hafalan manusia begitu saja. Tadinya pandai, pinter, dicabut jadi bloon. Enggak begitu cara Allah mencabut ilmu. Akan tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, orang-orang yang berilmunya meninggal, sehingga tidak lagi ada seorang ulama pun yang tersisa. Lalu orang-orang mengangkat orang bodoh sebagai panutan, sebagai pemimpin. Lalu pemimpin bodoh ini ditanya, lalu dia memberi fatwa tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Rabi'ah, gurunya Imam Malik, ahli hadis yang masyhur, laki-laki. Bukan Rabi'ah Al-Adawiyah Sufiyah itu, bukan. Ini Rabi'ah ahli hadis, gurunya Imam Malik. Baka Rabi'atu bukan syadidan faqila hal musibatun nazalat bik. Rabi'ah ini menangis dengan menangis yang dahsyat. Ditanya, adakah musibah yang menimpamu? Dia bilang, la. Innama ustuftiya man laisa indahu ilmun fa'afta bighairi ilm fadalla wa adalla. Tidak, bukan karena musibah, tapi ada orang yang tidak berilmu dimintai fatwa, lalu dia menjawab tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yazalun nasu ala khairin madamu akhadul ilma min akabirihim wa idha akhadul ilma min asagirihim halaku. Manusia akan selalu berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir. Akabir itu orang-orang yang ilmunya besar, ilmunya banyak, ulama-ulama besar yang layak dijadikan guru. Manusia selalu berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu itu dari para ulama, dari ahlinya. Wa idza akhadul ilma min asghirim halaku. Kalau mereka mengambil ilmu dari asghir, orang-orang yang ilmunya minim, kurang, binasalah mereka. Bukan secara fisik binasanya, secara batin, secara kejiwaan, secara psikis terjerumus ke dalam berbagai macam kesalahan dan kesesatan, mengundang turunnya murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Binasalah mereka. Berdasarkan hal itulah, maka kata Imam Syatibi rahimahullahu taala, wajib bagi kita berilmu dan menghindarkan diri dari kebodohan agar selalu berada di atas kebaikan. Terhindar dari kebinasaan, kesalahan, kekeliruan dan kesesatan akibat kebodohan. Siapapun yang tidak memiliki ilmu tentang agama ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak akan peduli kepada agama, tidak akan mengamalkan seluruh perintah agama, tidak akan peduli walaupun dia melabrak apa yang dilarang oleh agama. Coba umpamanya lihat orang-orang yang tukang judi, tukang mabok, tukang nyopet, tukang zina, dan tukang-tukang yang lainnya yang haram-haram. Rata-rata mereka gak peduli kepada agama. Karena apa? Gak ngerti, gak paham, tidak berilmu tentang agama. Ini kemungkinan pertama. Dan itu bahaya. Bahkan mungkin saja bisa kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik. Dengan cara apa? Ingin kaya, lalu berusaha kesana kemari, cari kerja, gak ada yang nerima. Sebab SD pun tidak lulus. Terus mau nyopet, pertama hasilnya juga belum tentu, kedua resikonya gede, babak belur. Ada gak jalan pintas gampang tidak beresiko? Ada. Apa? Larilah ke dukun, larilah ke setan. Akhirnya dia hidupnya subur. Dan yang sejenisnya, bukan nama orang maksudnya, subur. Masa gak tahu mana subur? Oleh karena itu, dia bisa terjerumus ke dalam penghambaan kepada syaitan, la'natullahi alaih. Terjerumus ke dalam syirik karena kebodohan tentang agama. Akhirnya tidak peduli kepada agama. Inilah kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang yang tidak faham agama tapi ingin ibadah, ingin mengamalkan agama ini, akhirnya dia ibadah, sholat, saum dan yang lain-lainnya, tapi dengan kebodohannya. Apa yang terjadi? Salah pasti ibadahnya, tidak berkualitas pasti ibadahnya. Akhirnya ditolak, akhirnya tidak diterima, karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya amalan, diterimanya ibadah oleh Allah SWT. Dua-duanya rugi. Dan kerugian ini diakibatkan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Inilah alasan ketiga kenapa kita wajib menuntut ilmu untuk kemudian nanti kita amalkan. Alasan keempat, waktunya sudah habis untuk menjelaskan. Sudah 1 jam lebih dari jam 8, sudah 1,5 jam kira-kira dari jam 8 lebih tadinya. Sudah 1 jam lebih. Padahal kita maksimal sampai jam 10. Tersisa waktu 1/2 jam lagi. Jadi itulah mukaddimah dari judul ini. Materi tentang judul ini belum kesentuh, belum kebahas. Tapi karena waktu sudah habis dan banyak yang menyarankan untuk menyediakan waktu tanya jawab agak lama dibanding yang sudah-sudah, maka walaupun materi inti belum terbahas, membuat kita tentu saja tidak puas dan materi ini belum tuntas, tapi apa boleh buat, kita harus akhiri sampai di sini. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab tentang masalah tadi. Apabila ada pertanyaan atau ada koreksi, kalau-kalau ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan, mungkin ada keceletot lidah gitu ya, maksud hati ngomong A kok yang keluar B, sering kali begitu tuh ya. Kalau umpamanya ada kekeliruan, kesalahan, jangan sungkan untuk langsung mengoreksi di forum ini juga. Jangan menunggu nanti di luar. Sebab kalau menunggu nanti di luar hanya karena khawatir saya malu atau gengsi ya, nanti sayanya selamat terkoreksi tapi tidak ada ralat kepada mustami, dan itu berbahaya ya. Langsung koreksi itu terang-terangan di forum ini juga. Cukup sampai di sini, kita sekarang buka sesi tanya jawab. Untuk bapak-bapak bisa langsung ngacung dan berbicara. Untuk ibu-ibu boleh langsung karena kedengaran gitu ya. Kalau ada mic syukur, boleh lewat surat, boleh lewat SMS kalau tahu nomor saya. Jangan lewat Facebook atau Twitter, cukup lewat surat atau langsung saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan apabila ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan bagaimana amalan seseorang di mana dia belum mencapai kebenaran, tapi dia dalam rangka mencari kebenaran, dia betul-betul mencari kebenaran gitu. Dan gimana seandainya dalam usaha pencarian kebenaran itu punya terburuk, dia meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak siapa? Wahyu Tat. Bapak Wahyu Tat. Pak Wahyu. Oh, Pak Wahyu Ustadz gitu. Pak Wahyu. Afwan. Pak Wahyu bertanya. Nah, ini bagus. Kalau seseorang belum berilmu, lalu dia sadar wajib belajar, lalu dia mencari belajar, dan tentu saja selama dalam proses belajar sebelum ilmu itu sampai, dia melakukan banyak ibadah tapi salah, sampai akhirnya meninggal dalam keadaan demikian. Apakah ibadah-ibadah yang salahnya tersebut ditolak, tidak akan diterima gitu ya? Ini pertanyaan yang bagus. Barakallahu fik Pak Wahyu. Sebuah ibadah yang dilakukan dengan salah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dan dia masih dalam perjalanan meraih ilmu, dalam proses belajar untuk memahami apa yang wajib dia fahami. Belajar itu perlu proses. Belajar itu tidak sama dengan menggoreng pisang goreng. Saat itu digoreng, beberapa menit kemudian bisa dimakan, sejam dua jam kemudian keluar lagi. Itu bukan mencari ilmu, itu goreng pisang. Ilmu itu perlu proses lama. Nah, di tengah proses lama itu dia tetap ibadah, tapi masih dasarkan pada kebodohan, lalu terjerumus ke dalam kesalahan. Orang yang ibadahnya salah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, ibadahnya tetap sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan banyak dalil. Dan ini hukum khusus bagi orang yang bodoh tapi masih dalam proses pencarian ilmu. Tidak berlaku bagi orang yang sudah berilmu lalu sengaja salah dengan keilmuannya. Dalil pertama, seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Dia baru masuk Islam, lalu sholat bersama-sama Nabi dan para sahabat berjamaah. Di tengah sholatnya ada orang yang bersin. Oleh Muawiyah didoakan yarhamukallah, padahal dia lagi sholat. Jadi dia sudah tahu kalau ada yang bersin didoakan gitu ya. Tapi dia belum tahu hukum bahwa di dalam sholat tidak boleh bicara dan bicara membatalkan sholat. Mendengar begitu, para sahabat yang sama-sama lagi sholat melotot kepada dia. Dipelototin begitu, dia gak enak lalu ngompong, "Masya nukum tanduruna ilaya, ngapain kamu lihat-lihat saya?" Padahal lagi apa? Lagi sholat. Lalu para sahabat menepuk-nepukan tangan mereka ke paha mereka, mengisyaratkan diam. "Aku pun diam," kata Muawiyah. Seusai sholat, Nabi selesai berbicara, "Demi Allah, beliau tidak memarahiku, mencelaku. Aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih baik dalam mengajar selain beliau." Beliau hanya berbicara, "Inna hadhi sholah la yaslu fiha min kalamin nas." Sesungguhnya sholat ini tidaklah layak di dalamnya terdapat ucapan manusia. Sebab sholat ini hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Dan Nabi SAW tidak menyuruh Muawiyah untuk mengulang kembali sholatnya, menunjukkan sholat Muawiyah itu dianggap sah. Berbicara dalam sholat, hukum asalnya membatalkan sholat, tapi karena tidak tahu maka dianggap tidak batal. Makanya tidak disuruh mengulang. Ini dalil pertama bahwa ibadah yang dilakukan secara salah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dan dia sedang dalam proses belajar, ibadahnya tetap sah. Syukur. Dalil kedua. Dua sahabat, Umar dan Ammar. Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Pergi diutus oleh Nabi SAW. Di tengah jalan pada waktu subuh dua-duanya junub. Dan tidak ada air. Umar mengambil sikap tidak sholat. Sholat juga percuma, junub kan, gak sah. Adapun Ammar, dia berguling-guling di tanah, mandi dengan tanah lalu sholat. Siapa yang benar, Umar atau Ammar? Gak ada yang benar, dua-duanya salah. Setelah datang ke Madinah, dua-duanya menyampaikan apa yang mereka alami. Lalu kata Nabi SAW, "Kafa antaqula biyadaika hakada." Cukup kamu berbuat dengan kedua tanganmu nih seperti ini. Lalu diajarkanlah apa? Tayamum. Tapi Nabi tidak menyuruh Umar atau Ammar mengulang kembali sholat subuhnya. Menunjukkan dianggap sholat subuh Ammar walaupun salah sah. Sikap Umar yang ijtihad ketika itu mengambil sikap tidak sholat dianggap benar. Inilah dalil kedua. Dalil ketiga. Suatu saat Nabi SAW sholat dengan para sahabat dengan memakai sendal. Di tengah sholatnya tiba-tiba beliau membuka sendalnya dan menyimpan di sebelah kirinya. Melihat begitu para sahabat juga semua membuka sendalnya dan menyimpan di sebelah kirinya. Gak tahu alasannya apa, pokoknya ittiba. Lihat para sahabat ittibanya kepada Nabi. Apa ittiba? Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, mau ngerti, mau enggak, mau tahu alasan atau tidak. Kewajiban ittiba kepada Nabi selesai mutlak. Dibuka juga sendal-sendal mereka di tengah sholat dan melanjutkan sholatnya. Seusai sholat Nabi menegur, "Kenapa kalian buka sendal-sendal kalian?" Kata para sahabat, "Kami lihat engkau membuka, kami juga membuka." Apa kata Nabi SAW? "Tadi ketika sholat datang Jibril membisikkan kepadaku bahwa di sendalku ada najis. Makanya aku buka dan disimpan di sebelah kiri. Sebab setelah tahu ada najis lalu tetap dipakai menyebabkan sholatnya tidak sah." Dari hadis ini kita tahu separoh sholat Nabi, beliau sholatnya ada najis di sendalnya. Tapi beliau tidak tahu. Ini menunjukkan kalau tidak tahu sah. Makanya Nabi tidak mengulang dari awal, tidak membatalkan sholat lalu mengulang dari awal, tapi dilanjutkan sholatnya. Menunjukkan sholat dengan memakai sendal yang ada najisnya tadi itu dianggap sah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketidaktahuan. Ini dalil ketiga yang menjelaskan ibadah yang dilakukan secara salah karena kebodohan, karena ketidaktahuan, dan dia masih dalam proses belajar, maka insya Allah ibadahnya sah. Dan insya Allah kalau syarat lainnya terpenuhi seperti ikhlas dan seterusnya, ya insya Allah diterima dan dipahalai oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Wahyu. Kita ke surat. Kalau untuk kaum pria ada istilah bidadari di surga. Lalu apa ada istilah bidadara untuk wanita di surga? Ini pertanyaan ibu-ibu kayaknya nih. Iya, tidak ada istilah bidadara. Untuk bidadari ada hurul ain disebutnya. Dan itu diperuntukkan bagi laki-laki ahli surga. Lalu apa yang didapat oleh para wanita ahli surga? Balasan Allah berupa bidadari surga untuk laki-laki merupakan sebuah atau sesuatu yang sangat menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, dan memuaskan laki-laki ahli surga tersebut. Kepuasan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan dengan kadar yang sama juga Allah akan berikan kepada apa? Para wanita ahli surga. Allah itu adil. Istri tetap akan peroleh pasangan di akhirat. Siapa pasangannya? Pasangannya adalah suaminya ketika di dunia, akan tetap menjadi suami sampai ke akhirat kalau dua-duanya masuk surga. Wah, bosen dong. Bosen itu penderitaan. Di surga tidak ada penderitaan, gak akan ada bosen, itu pertama. Kedua, walaupun suaminya itu-itu juga, kondisinya berbeda dong. Akan jauh lebih ganteng, perkasa, gagah, maco, jantan, mengagumkan. Setiap kali penghuni surga terkena angin surga, dia akan bertambah ganteng dan wanitanya bertambah cantik. Nanti diceritakan tuh dalam kitab kemarin Al-Jannatu Wan-Nar, tentang surga dan neraka. Tentang surga itu diceritakan berapa riwayat. Suami ahli surga itu pergi keluar terkena di angin surga. Setiap kali ketengah terkena angin surga, semakin tampan, semakin menarik, semakin gagah, aroma badannya semakin wangi. Begitu pulang ke rumahnya, ke istrinya, istrinya terkagum-kagum, tercengang. Demi Allah, engkau jauh lebih tampan dibanding ketika engkau pergi tadi. Suaminya balik menjawab, demi Allah, engkau terlihat jauh lebih cantik dibanding ketika aku meninggalkanmu tadi. Kondisi begitu menyebabkan kebahagiaan, keharmonisan, kemesraan yang tak terkira tetap teralami oleh kedua-duanya. Jadi jangan khawatir wanita tidak memperoleh perkara yang membuat laki-laki bahagia dengan bidadari surga. Jangan khawatir, wanita akan memperoleh balasan dengan kadar kenikmatan yang tidak kalah. Coba aja nanti lihat ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua di sini Allah masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan dengan tingkatan surga tertinggi di akhirat nanti. Amin. Bolehkah seorang istri minta cerai dari bidadari surga ke cerai? Atau mengancam akan membunuh, membunuh suami ketika suami akan nikah lagi? Curhat ini. Dan apakah suami berdosa ketika membuat hati istri sakit karena keinginannya untuk menikah lagi? Dari ilmu ke sini. Gak nyambung ya? Ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Man kata ma'ilman inda hajatin nas ilaih uljima yaumal qiyamah bili jami minnar. Siapa orang yang menyembunyikan ilmu di saat orang sangat butuh kepada ilmu itu, maka dia akan dikekang dengan kekang dari api neraka di akhirat nanti. Makanya walaupun gak nyambung, harus saya jawab, barangkali ini segera dibutuhkan penjelasan ini. Sebab kan tidak semata-mata ya. Jawaban bagi pertanyaan ini layak dijadikan materi daurah. Membutuhkan waktu 2 jam kali 3 kali. Kita bersingkat. Pertama, saya tujukan penjelasan ini ke kedua belah pihak biar adil. Ke suami dan juga ke istri. Ke suami setengah jam, ke istri setengah jam. Hampir semua laki-laki atau mungkin semua laki-laki di dalam hatinya memiliki keinginan untuk menikah lagi. Cuma ada yang tercetus, ada yang tidak. Adapun yang tercetus ngomong ke istrinya menikah lagi, maka pada hakikatnya sikap suami yang seperti itu akan membuat istrinya tenang. Kenapa tenang? Sebab selama suaminya ngomong terus berarti belum tuh. Makanya berani ngomong. Tapi kalau sudah diem, biasanya ngomong tiba-tiba diem, bahkan seolah-olah menghindar omongan masalah itu, baru patut curiga. Sebab suami yang menghindar ngomongin begitu mungkin khawatir kepancing, khawatir kebongkar. Jadi ibu, kalau suami ngomong begitu-begitu, oh, berarti belum nih si bapak nih. Nanti kalau diem terus malah dipancing-pancing juga gak keluar, selidiki. Lalu apa keinginan ini harus diamalkan, dilaksanakan? Maka jawabannya adalah sangat bergantung kepada banyak hal. Bergantung kepada kondisi suami, kondisi istri. Kedua, bergantung kepada status sosial dan efek dari nikah kedua ini dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dan yang ketiganya, efek yang ditimbulkannya, maslahat atau madharatnya. Hukum asal poligami itu sama dengan hukum asal menikah. Hukum asal poligami afdol alias sunnah. Al-Quran dan hadis menyatakan begitu. Al-Quran menyatakan fankihu ma taba lakum minan nisa Masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, 2, 3, 3 atau 4 dulu. Jadi dimulai dari berapa dulu? 2, 3, 4. Dan ini dimulai menunjukkan keafdolan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, baru satu. Jadi satu ini darurat sebenarnya. Hukum asal 2. Ini ayat. Hadis ucapan Ibnu Abbas menyatakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, syukran. Ibnu Abbas menyatakan, khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Manusia yang paling baik di kalangan umat ini adalah manusia yang paling banyak istrinya. Tapi tidak boleh melebihi dari 4. Para ulama kemudian menjelaskan ucapan Ibnu Abbas ini, pertama yang dimaksud adalah Rasul SAW. Sebab Rasul SAW manusia yang paling banyak istrinya di kalangan kaum muslimin. Total jenderal 13. Jadi yang dimaksud sebaik-baik dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya adalah Nabi SAW. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dan ini juga berlaku bagi umatnya. Semakin banyak istrinya semakin baik. Tapi tidak boleh melebihi dari 4. Walaupun dia subur umpamanya, tetap gak boleh lebih dari 4. Subur dengan harta maksudnya. Ketika lewat dari 4, ya udah itu durhaka. Pernikahan kelima, keenam dan seterusnya tidak sah dan dianggap berzina. Bergelimang terus dalam dosa. Nah, ini menunjukkan hukum asal dari poligami afdol. Bukan wajib. Akan tetapi kalau yang afdol ini dilaksanakan menimbulkan madarat. Madarat menurut kacamata syar'i, maka melaksanakan yang afdol jadi mafdul dan mengambil yang mafdul jadi afdol. Apa arti afdol? Lebih utama. Mafdul lawannya. Apa lawannya? Kurang utama. Bukan haram, tapi kurang keutamaannya. Itu lawan dari afdol. Beristri 1 mafdul, beristri 2 afdol. Tapi ketika yang afdol dilaksanakan menimbulkan madarat, jangan. Daful mafasid muqaddamun aljalbi masoleh. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Dengan poligami ada manfaat, tapi juga ada mafsadat. Umpamanya ya, maka lebih dahulukan menolak mafsadat walaupun manfaatnya tidak diambil. Jangan dilakukan. Dalilnya tentang hal ini banyak. Contoh, Nabi SAW menyatakan, aku ingin memanjangkan sholatku. Tapi tiba-tiba terdengar tangisan seorang anak. Lalu aku percepat. Karena tidak mau ibunya terganggu dengan tangisan anaknya. Memanjangkan sholat afdol, memendekannya mafdul. Tapi ketika yang afdol dilaksanakan ada madarat berupa tangisan anak, Nabi mengambil yang mafdul, yaitu dipersingkat sholatnya dan meninggalkan yang afdol. Saat itu yang mafdul jadi afdol, yang afdol jadi mafdul. Faham gak? Khawatir pusing dengan afdol dan mafdul. Faham ya? Dalil kedua. Kata Nabi SAW, aku ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu aku bangun kembali di atas qawaid yang ditetapkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi karena manusia baru masuk Islam, khawatir mereka kembali murtad. Makanya tidak dihancurkan dan tidak dibangun. Dari hadis ini kita tahu menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas qawaid Ibrahim afdol. Dan membiarkan seperti adanya mafdul. Apa arti mafdul, ibu-ibu yang suka ngobrol? Apa mafdul artinya, Bu? kurang utama. Tapi ketika yang afdol dilaksanakan ada madarat berupa orang murtad, maka yang afdol ditinggalkan, yang mafdol diambil. Ketika itu yang mafdol jadi afdol, yang afdol jadi mafdol. Paham ya? Terapkan ini ke poligami. Kalau ya, seorang suami punya reputasi yang bagus di tengah masyarakat, jadi panutan, diturut gitu ya. Istrinya tidak terbina, jarang diajak ngaji. Sekali diajak ngaji ngobrol. Kebanyakan ibu-ibu begitu. Tidak hanya di Qatar, tapi di Indonesia juga ketularan. Nah, jadi kurang pengaruh dari pengajian itu. Oleh karena itu masih sangat anti itu kepada poligami, gitu ya. Dalam kondisi istri belum terbina, masyarakat sekitar juga belum terbina, karena kita belum sampai kepada penjelasan masalah itu, masih masalah tauhid umpamanya. Lalu ketika si suami ini poligami mengakibatkan masyarakat jadi antipati, tidak suka kepada pribadi dan dakwah yang kita lakukan, istri juga menjadi menjerit-jerit, kedengaran oleh seluruh tetangga, sekampung juga tahu, gitu ya. Anak juga karena tidak terbina selama ini, unjuk rasa, kabur ke narkoba dan seterusnya. Maka kalau ini tetap dipaksakan, berarti mengambil yang afdol tetapi mengakibatkan lahirnya berbagai macam yang haram, yang madarat. Padahal menghindarkan madarat, menghindarkan yang haram adalah wajib. Berarti dia mengambil yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Jangan kalau seperti itu. Tapi kalau umpamanya dengan beristri satu dia khawatir maksiat. Istrinya sih cantik, tapi suaminya sering keluar, di luar banyak yang lebih. Sementara umpamanya ya istrinya soleha, terbina, ngajinya bagus, setiap ngaji gak pernah ngomong, selalu siap mencatat, pulang ke rumah diulang, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, saum Senin Kamisnya juga rajin, baca Quran rajin, soleh pokoknya. Ketika melihat isyarat suaminya kayaknya ingin nikah lagi, sang istri bilang, saya pilihkan ya, saya carikan terbagus umpamanya. Masyarakat sudah terbina mendukung. Maka ketika mengambil yang afdol tidak ada mandarat. Silakan poligami sampai 4. Karena itu baik. Tidak ada mandarat, yang ada maslahat. Dan ini mustahil di Qatar. Juga di Indonesia umumnya susah untuk seperti ini. Oleh karena itu para suami yang memiliki semangat yang besar untuk poligami, untuk ta'adud, coba bikin list, diinventarisir. Kalau tidak poligami maslahatnya apa, madaratnya apa, secara objektif. Bila perlu dengan istrinya, yuk, ini maslahatnya kalau bapak enggak nikah lagi, maslahatnya ini, madaratnya ini. Kalau nikah lagi, bikin list, maslahatnya ini, madaratnya ini, bandingkan. Ambil mana yang maslahatnya lebih banyak dan madaratnya lebih sedikit. Sebab syariat Islam dibangun atas kaidah itu. Setiap perkara yang maslahatnya lebih besar dan madaratnya lebih kecil, maka itu diperintahkan baik dengan wajib atau sunnah. Sebaliknya sebuah perkara yang maslahatnya lebih kecil dan madaratnya lebih besar, maka itu terlarang, baik haram ataupun makruh. Inilah untuk para suami. Sekarang untuk para istri, enggak sampai setengah jam. Ajaran Islam memberi kewajiban menetapkan syariat secara umum sama untuk laki-laki dan perempuan, tapi ada beberapa poin yang berbeda antara ke laki-laki dan ke perempuan. Perbedaan ketetapan ini karena perbedaan kondisi dan kemampuan, kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Dan syariat Islam disesuaikan dengan kondisi seperti itu. Ada beberapa hal yang wajib untuk laki-laki. Seperti apa? Jihad, mengurus jenazah, mencari nafkah. Karena semuanya itu membutuhkan kekuatan fisik yang lebih dan mental yang lebih. Dan kekuatan fisik dan mental yang lebih Allah berikan kepada laki-laki dan tidak Allah berikan kepada perempuan. Perempuan tidak wajib jihad, perempuan tidak wajib mengurus jenazah, perempuan juga tidak wajib untuk mencari nafkah. Itu semua kewajiban laki-laki. Lalu Allah memberikan kelebihan kepada perempuan yang tidak Allah berikan kepada laki-laki. Kelebihan perempuan inilah yang kemudian menjadi beban adanya syariat yang menguji kelebihan perempuan ini. Saya tanya, apa kelebihan perempuan dari laki-laki? Aspek apanya? Aspek perasaan. Peka, sensitif, tajam, gitu ya. Emosional. Ini lebih menonjol dibanding laki-laki. Maka Allah Azza wa Jalla menguji wanita dari aspek ininya yang tidak Allah berikan kepada laki-laki, sehingga banyak aturan atau ada beberapa aturan Islam yang menguji perasaan wanita yang tidak Allah berikan kepada laki-laki. Contoh, dalam masalah waris, bagian wanita setengah dari bagian laki-laki. Ini menguji perasaan wanita. Wah, kok saya kan anak bapak dan ibu, kakak dan adik saya laki-laki juga anak bapak dan ibu, kenapa bagiannya beda? Kan gitu ya. Nah, diuji tuh perasaannya tuh. Dan ujian ini tidak Allah berikan kepada laki-laki. Ini contoh pertama. Contoh kedua yang juga merupakan khusus ujian bagi wanita dan tidak diberikan kepada laki-laki adalah tentang bolehnya laki-laki beristri lebih dari satu. Ini menjadi ujian perasaan gak bagi wanita? Ya, jelas ya. Menjadi ujian perasaan gak bagi laki-laki? Enggak. Sebab laki-laki rata-rata perasaannya itu tumpul. Wanita sangat peka. Terujilah wanita dengan ini. Laki-laki teruji secara fisik, wanita teruji secara psikis. Coba ibu-ibu bayangkan, kalau laki-laki ketika menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan kekuatan fisik seperti jihad, mencari nafkah, mengurus jenazah, tapi gak ridho dengan itu, atau melaksanakan tapi bersungut-sungut, jihad lagi, mati ntar, kan gitu, capek. Bagaimana tanggapan ibu-ibu? Si bapak ini gimana, gak ikhlas banget menerima syariat ini ya? Gitu tuh. Ketika mencari nafkah, pulang-pulang, bu, tahu gak mencari uang tuh capek, tahu gak? Menggerutu terus. Enak gak ke ibu-ibu? Enggak enak. Dan bisa terhapus tuh pahala dari mencari nafkahnya. Nah, sekarang kita tanya hal yang sama kepada para wanita. Kalau umpamanya ketika warisan dibagi wanita kebagian setengah dari laki-laki, lalu menggerutu, Wah, ini aturan apa ini? Enggak adil. Saya dapat setengah. Bagaimana komentar kita kepada wanita seperti itu? Kok seolah-olah dia enggak ridho dengan hukum Allah Azza wa Jalla ya? Itu ujian bagi mereka. Ridholah. Dan pasti itu baik. Ujiannya menyangkut aspek perasaan, aspek psikis, aspek mental, ya. Demikian juga ketika wanita dipoligami oleh suaminya. Lalu ngamuk-ngamuk. Lalu unjuk rasa. Lalu dan seterusnya. Teruskan sendirilah. Itu pertama. Kedua, harus diingat, ketika laki-laki menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan kekuatan fisiknya, jihad, jumatan, mengurus jenazah, mencari nafkah, itu semua berpahala dan menghapus dosa yang banyak. Makin menderita, makin banyak dosa yang gugur. Jihad, penderitanya luar biasa. Mencari nafkah, penderitaannya juga lumayan. Dan seterusnya. Karena apa? Karena memang menuntut pengorbanan. Gugurlah dosa. Demikian pula ketika seorang wanita teruji perasaannya karena dipoligami. Sakit gak kira-kira? Super sakit. Maka karena itu penderitaan yang luar biasa, dosa yang gugur dari diri wanita itu juga sangat banyak. Bisa bersih itu ibu dosanya kalau dipoligami. Seorang murid Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah pernah cerita ke saya. Di daerahnya di sana di Saudi, daerah Unaiza, dipoligami bagi wanita adalah musibah terbesar dalam hidup. Suatu saat ada kasus, seorang laki-laki baru nikah dengan istrinya. Pasti masih happy, masih bulan madu, masih mesra, masih harmonis, masih serasa dunia ini milik berdua, yang lain menumpang. Suatu saat ketika suaminya kerja di kantornya, ada telepon bahwa ayah mertuanya meninggal, bapak dari istrinya meninggal. Suaminya bingung memberitahukan ke istrinya, sebab pasti dia shock dan sedih. Bapaknya dekat dengan istrinya ini. Gimana ya caranya supaya dia gak sedih, gak stres? Akhirnya dia menerapkan siasat. Gimana siasatnya? Dia pulang ke istrinya, lalu ngomong, ada yang ingin saya omongkan dengan serius, tapi kamu harus tabah. Iya, apa? Kata suaminya, saya mau nikah lagi. Serasa disambar geledek di siang hari bolong. Beberapa saat dia terdiam. Tak lama kemudian tangisannya pun meledak. Kita baru nikah, kau sudah menikah lagi, apa kurangnya, dan seterusnya. Ya kamu sabar aja, gimana lagi gitu. Hak saya ini Al-Quran loh. Ya saya tahu, dan seterusnya sambil nangis tetap. Dia terus sejak sore itu nangis sampai malam. Ketika malam menjelang tidur, wanita itu tetap tidak bisa tidur, nangis terus. Dia tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau apa-apa. Satu-satunya yang dia maui hanya nangis. Setelah itu baru suaminya bilang, sekarang dengar perkataan saya. Bukan itu omongan yang saya ingin sampaikan sebenarnya. Lalu apa kata istrinya? Sebenarnya omongan yang ingin saya sampaikan kepadamu adalah, ini yang kamu harus tabah. Bukan saya mau menikah lagi, tapi tadi saya dengar kabar ayahmu di kota lain meninggal. Itu saya bukan nikah lagi kok. Apa kata sih? Betul kamu enggak mau nikah lagi, kamu hanya mengabarkan bapak saya meninggal? Betul. Alhamdulillah. Bukan innalillahi. Jadi kabar bapaknya mau meninggal itu tertutup oleh kebahagiaan suaminya enggak jadi nikah lagi. Seperti itu. Terserah bapak-bapak suatu saat mau diterapkan jurus ini atau tidak, wallahu a'lam. Sudah sejam. Waktunya sudah habis 15 menit. Pertanyaan masih numpuk karena waktunya sudah habis. Bapak-bapak besok harus kerja lagi gitu ya. Saya tidak ingin bapak-bapak besok ngantuk di kantor gara-gara saya. Oleh karena itu, walaupun pertanyaan masih banyak menumpuk dan materi juga belum kita masuki, baru mukaddimah, tapi karena waktunya sudah habis, apa boleh buat harus kita tutup sampai di sini. Insyaallah semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.